ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمَعَ صَلَاةَ مَغْرِبَ para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sungguh, semakin jauhnya umat dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, semakin nampak padanya tanda-tanda yang telah diberikan atau diberitahukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah barakallahu fikum. Beliau menyatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh orang yang hidup setelahku nanti, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan, maka dia akan melihat perselisihan-perselisihan katsira yang sangat banyak. Perselisihan pun terjadi di antara umat Islam di dalam ibadah kepada Allah. Masing-masing menyatakan dirinya yang benar. Masing-masing menyatakan kamilah yang bisa masuk ke dalam jannah. Namun ternyata Islam dan ajaran Rasul bukanlah sekedar pengakuan. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Bukan seperti angan-anganmu dan angan-angan ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, tatkala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidaklah akan masuk ke dalam surga kecuali kalau engkau beragama Yahudi atau Nasrani. Maka Allah batalkan dengan firman-Nya, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba tunjukkan bukti-bukti dari Allah Ta'ala, dalil dan kenyataan amalan yang lurus kalau kalian memang betul-betul sebagai orang yang jujur, benar akan masuk jannah. Demikian pula di dalam Islam, kebenaran sebuah amalan bukanlah dengan indoktrinasi. Kebenaran amalan bukanlah dengan pengakuan, namun perlu di sana adanya bukti-bukti. Benarnya sebuah pengakuan, lihatlah dikala orang Yahudi dan Nasrani mengaku ahlul jannah, Allah bantah, maka coba tunjukkan bukti-bukti kalau kalian jujur. Bukti seorang ingin masuk ke dalam jannah dikala mereka Yahudi dan Nasrani adalah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi ahadun yahudiyan kana aw nasraniyan thumma lam yu'minu bima ji'tu bih illa kana minas sabinnar. Tidaklah seorang pun dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani yang tadi katanya ngaku masuk surga. Tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Coba buktikan. Apa buktinya? Kata Rasul, tidaklah seorang pun Yahudi ataupun Nasrani yang telah mendengar aku diutus, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok kemudian summa lam yu'minu bima ji'tu bih, kemudian dia tidak mau mengimani, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, illa kana min ashabin nar, kecuali diancam dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga buktinya, kalau engkau ahlul jannah mengikuti Rasul, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan ketika memberitakan bahwasanya di dalam umat ini akan terjadi perselisihan yang banyak, maka beliau menyatakan tentang siapakah yang selamat. Siapakah yang selamat atau bagaimana jalan keselamatan? Maka beliau melanjutkan hadisnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyina min ba'di. Maka supaya selamat, wajib atas kalian kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa'ur rasyidin setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ayat Allah menyatakan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku sebagai ahlul jannah, datangkan bukti yang Rasul menyatakan buktinya engkau mau beriman kepada Rasul. Demikian pula hadis yang sahih, dikala Rasul memberitakan banyaknya perselisihan dari umat ini, dikala masing-masing mengaku itulah yang benar dan seterusnya, maka Rasul menyatakan yang selamat atau jalan keselamatan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebagaimana pelajaran kita di malam hari ini, masih meneruskan dalam kitab Umdatul Ahkam sampai kita pada bab yang ke-12. Qala rahimahullah, bab sifatus salatin nabi. Sifat babu sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat bagaimana tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah? Sebelum kita melanjutkan, saya mau bertanya, kira-kira njenengan semua ketika melihat muslimin sholat itu satu cara atau berbagai macam cara? Berbagai macam cara. Nah, terus kira-kira yang benar siapa? Masing-masing ngomong, yang benar ya aku, ya. Yang benar ya aku, semua salah. Nah, yang katanya, ah saya mau tengah-tengah sajalah. Apa sing benar yang penting niatnya ikhlas? Ya, kata mereka, sing benar niatnya ikhlas. Lah, kita juga enggak tahu amalan kita diterima atau tidak. Gini apa mboten? Maka kita katakan sebagaimana kata Rasul, yang benar yang mau kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama bersemangat menerangkan tentang sifat dan kaifiyah bagaimanakah amal ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berwudunya beliau, sholatnya beliau, sodakoh atau zakatnya beliau, ataupun yang lainnya, puasanya beliau, hajinya beliau. Kenapa demikian? Li'annal ibadata la yakunul ibadah illa idha stawfa fihi syartainil asasiyaini. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, dikarenakan yang namanya ibadah, ibadah apapun juga, tidaklah akan dinyatakan sah sebagai ibadah kepada Allah kecuali kalau terpenuhi dua syarat pokok. Nah, ibadah apa saja? Wudu, salat, zakat, siam, haji. Selain itu, Yang lainnya kita mau memakai sesuatu dengan niat ibadah, melakukan zikir, melakukan gerakan-gerakan yang niatnya taqarrub kepada Allah, maka tidaklah akan dikatakan sebagai ibadah yang benar lagi sah, kecuali kalau terpenuhi padanya dua syarat pokok. Apa itu? Yang pertama, ikhlasun niyati lillah. Niat kita ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, bukan karena supaya sehat, bukan karena supaya dapat dunia, bukan karena supaya dipuji manusia, dan seterusnya. Namun semata-mata berharap bertemu dengan Allah nanti di surga, melihat wajahnya langsung. Perkara badan sehat ataupun tidak, tidak menjadi ukuran. Perkara kita dapat harta atau tidak, bukan tujuan. Perkara dipuji oleh manusia ataupun tidak, bukanlah angan-angan dan impian. Barakallahu fikum. Namun yang menjadi tujuan semata-mata mengharap untuk bisa bertemu dengan Allah di surga nanti, melihat wajahnya. Ini yang pertama, ikhlasun niat. Yang kedua adalah, di samping ikhlas juga harus mutaba'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar ikhlas tidaklah cukup, sehingga harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekedar sesuai sunnah Rasul tidaklah diterima, sehingga betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dua asas ini, maka diterangkan para ulama, wala yutimmul mutaba'ah illa bisittati umur. Tidaklah akan sempurna atau tidaklah akan terwujudkan, wala tatahakkakul mutaba'ah, terwujudkan kesempurnaan mutaba'ah mengikuti Rasul, kecuali kalau terpenuhi sesuai dari enam sisi. Dari enam sisi, di antaranya adalah jinsuha, jenisnya. Jenisnya apa ini? Taruhlah jenis ibadah sholat. Jenisnya, oh ya, sholat sudah. Yang kedua adalah makanuha, tempatnya di mana. Ada orang sholat di kuburan, sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Oh, ini dilarang Nabi. Sehingga kalau kita larang, bukan maknanya kita melarang orang ibadah. Namun ibadah yang kau lakukan di kuburan, sholat sujud di dalamnya, ini adalah dilarang karena tidak sesuai dengan contoh Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu qabri, wala taj'alu qabri aidan, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai aid, tempat kalian berkumpul, mengadakan perayaan dan acara-acara. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kata para ulama, tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah dan tidak sholat di dalamnya. Karena Rasul mengatakan, wala tusolli ilal qabri, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Berarti, kalau ada orang ngeyel, saya mau sholat kok dilarang, ibadah kok dilarang. Sekarang sholatmu di kuburan bukanlah ibadah. Kenapa? Karena walaupun ikhlas kayak apapun, tidak sesuai contoh Rasul. Makanuha, tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah barakallahu fikum adaduha, jumlah yang dia lakukan. Saya mau sholat qobliyah subuh. Berapa rokaat pak? Wah, saya mau karena lagi semangat 6 rokaat. Ya, sah tidak sah? Jadi bukan ibadah. Loh, sholat ya, tempatnya qobliyah subuh, sebelum subuh ya, namun jumlahnya tidak pas. Jenisnya apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Tempatnya setelah sholat. Karena saya lagi semangat, tidak 33 kali, namun 333 kali. Subhanallah, Alhamdulillah 333 kali. Seterusnya Allahu Akbar 333 kali. Ditambah La ilaha illallah 300 Allahu Akbar 333 kali. 999 tak genapkan 1000 jadi La ilaha illallah. Yang seperti ini bukanlah ibadah. Kenapa? Walaupun jenisnya zikir, ya ada dasarnya. Tempatnya setelah sholat sebagai misal, ya tempatnya benar. Jumlahnya tidak sesuai. Nah, Sumai ketika meriwayatkan dari Nam Ibnu Sirin, bukan Sumai yang meriwayatkan, kemudian meriwayatkan dari Nam Barakallahu Fikum Abu Hurairah mengatakan Subhanallah walhamdulillah la ilallah Subhanallah walhamdulillah la ilallah semuanya 33 kali. Berbeda dengan apa yang riwayat yang kuat dari Abu Hurairah diingkari oleh keluarganya. Kau jangan mengada-ada. Padahal selisihnya sedikit apa banyak? Sedikit. Apalagi kalau banyak seperti itu. Lah ini tabarakallahu fikum. Yang ketiga adatnya. Jumlahnya. Yang keempat kata para ulama yaitu adalah kaifiyah atau sifatnya. Sifat tata caranya. Nah, tata caranya bagaimana? Contohnya berdoa. Ya, berdoa. Doa ibadah, ibadah doa. Tempatnya setelah sholat fardu misalnya. Ada perintahnya? Ya. Duburo sholawatil maktubah di belakang sholat-sholat wajib. Ada tempatnya. Kemudian jumlahnya oh tidak diatur. Saya mau doa panjang, doa pendek monggo. Caranya sendiri-sendiri. Itu yang benar kata Rasul. Sekarang caranya berjamaah. Tidak ada contohnya. Nah, dilarang karena ini. Nah, dilarang karena ini bukan karena kita melarang berdoa. Namun mana dasar engkau melakukan doa dengan berjamaah? Nah, apakah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika berjamaah seperti beliau berdoa ketika khutbah Jumat. Ketika beliau berdoa ketika salat istisqa. Ketika beliau berdoa dalam keadaan tertentu. Bukanlah setiap salat fardu beliau berdoa terus bersama-sama. Nah, barakallahu fikum. Lah ini tadi caranya bagaimana? Nah, demikian pula dalam bab yang akan kita masuk di dalamnya, yaitu bab sifatu sholatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sifat sholatnya nabi. Anda sholat, ya, sholat apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib. Kemudian berapa jumlahnya? 3 rakaat. Tempatnya di mana? Setelah terbenam matahari. Benar semua. Caranya bagaimana? Lah, sesuaikah dengan Nabi atau belum? Lah, maka marilah kita belajar cara tersebut agar kita bisa mengukur diri-diri kita. Sudahkah kita sesuai dengan Nabi atau belum? Maka kita melihat keterangan yang dua dalam waktu yang akan datang. Nah, qala rahimahullah yadkurul musannifu fi hadzal bab. Penulis menyebutkan dalam bab ini tarafan minal ahadith, yaitu sejumlah daripada hadis-hadis Nabi as-sahihah yang sahih fi sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang sifat tata cara sholatnya Nabi. Wahiyya sholat wa sholatu ya sholatu tamah al-kamilah, dan sholat yang dilakukan oleh Nabi inilah sholat yang sempurna. Salat yang sempurna. Naam, allati la yatatarraqu ilaiha an-naqs awil khalal, yang mana tidaklah ada penilaian pada salatnya Nabi kekurangan dan juga kekeliruan. Naam, namun salat yang sempurna wa huwal masyru' wa huwal musyarri'. Kenapa demikian? Karena beliaulah yang dijadikan sebagai dalil. Ya. Nabi lah yang dijadikan sebagai dalil. Jadi kalau ada orang ngomong, seandainya Nabi masih hidup, coba dalilnya mana wahai Nabi? Tidak boleh, karena Nabi itu sendiri dalil. Apa yang diucapkan Nabi? Yaitulah dalil. Nah, kalau Nabi begini, dalilnya mana? Nah, sehingga ada di sana, barakallahu fikum, semacam ya, ada orang yang mereka mengkritisi Nabi ini kalau memerintahkan sesuatu juga harus ditanya dalilnya mana, karena kewajiban kita mengikuti dalil. Ya. Loh, yang namanya dalil itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Nah itu. Jadi jangan, kalau ini sudah perintah Nabi, sahih sampai kepada Nabi dan muhkam, masih bisa diamalkan, relevan, jangan ditanya dalilnya mana. Lah inilah dalil. Nah ini sehingga di sana ada barakallahu fikum orang yang semangat menghafal, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ketika dia terpeleset malah menuntut Nabi mengatakan begini, dalilnya mana? Lihatlah, dalilnya mana? Nah, ini barakallahu fikum, nasallallahu salamah wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ini yang pertama. Yang mana fayajibu tiba'uhu, maka wajib bagi kita mengikuti Nabi. Kenapa? Karena Nabi itulah dalil. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sunnahnya, solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bagaimana pendidikan sholat yang benar? Orangnya diajak ngaji, diajari hadis Nabi, itulah pendidikan sholat yang benar. Bukanlah pendidikan sholat yang benar, Pak saya mau belajar sholat, wis maring masjid bae ndeleng wong sholat, engko tiru. Ini bukan pendidikan sholat yang benar. Ya, ada cerita demikian. Ya kalau yang dilihat orang yang benar sholatnya, walhamdulillah. Nah, kalau ternyata yang dilihat sholatnya orang yang nakal, yang kalau sujud nyuduk depannya, kalau ruku nyuduk depannya. Lah ini para kalau dia pun akan, lo kenapa? Lo katanya suruh ngikuti depannya, yang di depan nyutu yang lainnya, saya nyutu yang depannya. Lihatlah para kalau fikum. Nah, lah ini karena pendidikan tadi. Isinganlah sholat yang penting sholat rubuh-rubuh bedang. Ini bukanlah pendidikan yang benar. Namun belajarlah sholat dengan benar, sehingga walaupun satu kali sholat yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan tentang nilai sebuah sholat. Lau a'lamu, kalaulah aku mengetahui, ayu sajadatin tukyob taqabbalahallahu, kalaulah aku mengetahui sujud mana yang Allah terima ketika itu. Kalau sholatnya baik, nah, sujud mana yang ketika itu Allah terima, maka aku akan meminta kepadanya untuk dimatikan ketika itu. Karena keadaan sujud tempat yang paling dekat dengan Allah. Berdoa. Kenapa? Kalau kita ikhlas, satu ikhlas saja bisa menjadikan kita masuk ke dalam jannah. Dan husnul khatimah, mati di atas tauhid. Nah, barakallahu fikum. Lah ini berarti kalau begitu menunjukkan kapan kalau diterima, ketika mengikuti Rasul. Berarti harus semangat mempelajari bagaimana sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Fayajibu, maka orang mengatakan, bagaimana kita bisa melihat Nabi sementara Nabi sudah wafat? Apakah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mimpikan aku bertemu Nabi? Nah, maka kata Rasul, nah, barakallahu fikum, tidaklah demikian. Ya, kata Rasul, solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Bagaimana kalau Nabi telah wafat? Maka yajibu alaina ma'rifata sholatahu wa mura'atih. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengetahui sholatnya Nabi dan menjaga, memelihara bagaimana sholatnya Nabi. Bagaimana melihatnya? Nabi sudah wafat. Yaitu nadharan ila af'alihi bibayanil li awamiril mujibali fi'lis sholah. Dengan kita melihat perbuatan Nabi melalui penjelasan dan perintah-perintah beliau mengenai perbuatan sholat. Berarti dengan apa? Melihat perintah-perintah beliau, hadis-hadis Nabi. Berarti harus belajar dengan hadis. Ya, harus belajar dengan hadis Nabi. Di antara kitab yang paling bagus yang menerangkan tentang sifat sholat Nabi yang terlengkap dan terbagus, Hasba Ma'rifati, sesuai dengan apa yang kami ketahui, adalah kitab sifat sholat Nabi. 6. Yang ditulis oleh Muhaddith Al-Muhaddithul Kabir Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. 6. Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengumpulkan hadis-hadis tentang sifat sholat Nabi. Minat taslim, minat takbir ila taslim, dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Tidaklah ada satu gerakan melainkan dibawakan dalil. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Sehingga kitab beliau menjadi umdah, menjadi pegangan pokok dan rujukan dalam bab sifat sholat Nabi. 6. Karena apa? Selamat. Bagaimana lo ini? Sekarang jenengan melihat. Satu ya, yang lain. Ya, yang lain. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Ya, yang lain. Ya sudah. Mana yang benar? Lah wis kabeh bener usah ribut lah ya. Sing salah sing ora salat, ndak, yang salah yang enggak sesuai Nabi. Ya apa tidak? Nah. Jangan mengatakan yang salah yang enggak salat, belum tentu yang sholat itu pasti benar. Kalau sholatnya ngawur, lo buktinya apa? Kita katakan kalau sholatnya belum tentu yang sholat itu benar. Karena kalau sholat Anda benar, Allah telah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu menghalangi seorang berbuat keji dan mungkar. Ya apa tidak? Kenapa banyak penjahat mereka rajin sholat? Berarti sholatnya barakallahu fikum belum sempurna. Nah, belum sempurna. Ini bagaimana? Dilihat, oh ternyata dia sholatnya belum ikhlas. Dia sholatnya belum mencontoh sholatnya Nabi. Nah inilah. Sehingga jangan mengatakan yang salah yang enggak sholat. Yang sholat pun belum tentu mesti benar. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita untuk melihat bagaimana perintah yang wajib dalam perbuatan sholat. 6. Dan juga bagaimana berpalingnya Nabi, bagaimana gerakan-gerakan Nabi, dengan melihat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 6. Ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, para ulama rahimahumullah jami'an, mereka semangat menerangkan tentang bagaimana sifat sholat Nabi dengan kembali kepada hadis-hadis yang sahih. 6. Dan kita akan masuk dalam hadis-hadis yang dibawakan di sini dengan mengambil beberapa fawaid yang mudah bagi kita untuk mengambilnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-79. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi shalah, apabila telah bertakbir takbiratul ihram dalam salat, sakata Hunaihah, terdiam sesaat, qabla an yaqra'a, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Barulah alhamdulillahirabbil alamin. Terdiam sesaat, kata beliau. Maka lihatlah, fakultu, maka aku pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku, ini bukanlah sumpah syirik. Maknanya ini biasa untuk meminta dengan sangat kepada Rasul. Nah, ya, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqul. Bagaimanakah yang engkau lakukan wahai Rasul? Engkau terdiam setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Yang dibaca apa wahai Rasul? Bertanya kepada Rasul. Maka beliau menjawab bersabda, aqulu, aku mengucapkan doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat wa kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Maka beliau mengatakan, aku mengucapkan doa, Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosa kesalahanku nanti di akhirat, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah jauhkan timur dan barat. Timur dan barat. Artinya tidak ketemu. Dosa menggiring kepada neraka, dan hukuman Allah, kita dijauhkan dari hal demikian. Terus beliau berdoa, Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku, kama yunaqqas saubu, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih, nam min al-abyud, yaitu yang putih, minad danas, dari kotoran-kotoran yang melekat. Nam, ini permintaan kedua. Yang ketiga, Allahumma ghsilni, ya Allah, cuci atau mandikanlah aku min khotoyaya, dari kotoran-kotoran dan dosa-dosaku. Nam, bilma'i, dengan air, wasalji, dan juga hujan es salju, wal barat, hujan es yang apa namanya, peletak, peletak, peletak, hujan es ya, hujan es salju, salju itu hujan es salju, wal barat, hujan es yang apa namanya, es batu ya, tapi bukan batu. Nah, itu ini barakallahu fikum. Sering terjadi kalau di tanah Arab, sering terjadi di Timur Tengah. Naam. Teplak, teplak, teplak gitu. Kita pernah mau berangkat ke masjid, biasa kalau sudah musim panas mau musim dingin biasanya hujan. Atau sebaliknya, musim dingin mau pindah ke panas biasanya hujan. Di tengah jalan, alhamdulillah kita bawa jeligen untuk bawa air, jeligen 20 liter. Hujan tiba-tiba tong tong tong tong gitu. Ini barakallahu fiik. Ada teman yang sudah iseng di rumah, sudah ada apa namanya, pun bahasa saya ya, apa kaleng itu taruh di luar, alhamdulillah es batu. Jadi gede-gede alhamdulillah. Ya, ini cerita dulu ya. Barakallahu fiikum. Nah, ini di sini beliau berdoa, Allahumma ba'id. Inilah doa yang disebut sebagai doa iftitah. Boleh juga mengucapkan istiftah. Nih, lafziyah, tidak dipermasalahkan. Oh, saya mau doa iftitah, saya mau doa istiftah, monggo. Jangan ribut is apa if ya, yang penting berdoa. Nah, itu. Yang penting berdoa. La ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasannya para sahabat Nabi di dalam sholat selalu memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi. Nah, dari sisi mana? Dari sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa menceritakan dahulu Nabi ketika sholat beliau sakata hunayhah, terdiam sesaat qobla an yaqra'a, sebelum membaca. Berarti mikatosakan boten. Ya, kalau enggak peduli kan sudahlah. Biarlah sholatnya kayak apa, nah, tinggal ikut. Menunjukkan. Yang kedua, beliau selalu ingin mengetahui bagaimananya Nabi. Sampai keadaan yang beliau barakallahu fikum lakukan. Nah, maka bertanyalah Abu Hurairah, apa yang engkau baca wahai Rasul? Nah, apa yang engkau lakukan wahai Rasul? Sehingga dari sini pula ada faedah syifa'ul ai as-su'al. As-su'al, yakni obat daripada kebodohan bertanya. Pepatah kita mengatakan apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Bukan dalam urusan dunia, urusan agama juga demikian. Malu bertanya, saya mau bertanya malu sudahlah, yang penting niate. Sesat ibadahnya, ya. Lihatlah. Lah sing penting tulis salat, lah sing penting niate timbang ora salat. Ternyata salat asal-asalan. Akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesempatan bertanya, kesempatan belajar, kenapa tidak mau mencari? Berbeda kalau mungkin orangnya di pedalaman, tidak tahu, yang penting saya ingin berdoa kepada Allah dengan sholat. Ya dia enggak tahu pelajaran sholat kayak apa, saya kepengin sholat. Maka dia dimaafkan dengan kebodohannya. Dan diberi pahala dengan niatannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah, faedah kedua. Faedah yang ketiga, agungnya doa ini. Yaitu yang pertama adalah, barakallahu fikum, annal insana la ya'man binafsih. Janganlah seorang merasa aman dengan dirinya. Li'annan nasa khata'un. Dikarenakan manusia orang yang senantiasa berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sampai-sampai saking ngerinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesalahan dan dosa-dosa, beliau meminta kepada Allah untuk dijauhkan dengan dosa-dosa tersebut, bagaikan jauhnya timur dan barat. Nah, jauh timur dan barat. Lah kalaulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang beliau barakallahu fikum telah diampuni dosa-dosanya sebelum beliau lakukan. Telah diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu, ternyata juga masih berdoa seperti ini, maka bagaimana pula kita? Kok tidak merasa aman? Kok tidak merasa apa, takut kepada Allah, merasa aman? Ah, kalau saya kan banyak amalannya, banyak sebagainya, enggak apa-apa, saya enggak sholat, sing penting saya sedekah banyak. Jawabannya tidak diterima amalan lahiriah kecuali kalau syahadatnya benar dan sholatnya baik. Nah, sholatnya apa? Baik. Sehingga para ulama ditanya, bagaimana ada orang yang berpuasa namun tidak mau melakukan sholat, puasanya tidak diterima? Loh, kata siapa? Rasul mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil abdus sholat. Pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat dari hamba ini amalan lahiriahnya, sholatnya. In hasunat hasuna sa'iru amali. Kalau bagus, bagus seluruh amalannya. In fasadat, kalau rusak, rusak seluruh amalannya. Ya atau tidak? Nah sekarang, lah saya puasa tapi enggak sholat, bagaimana? Puasanya rusak. Nah kalau begitu saya lebih baik enggak puasa saja. Dosanya dua. Melanggar rukun Islam yang kedua dan yang keempat. Berarti dua dosanya berlipat lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itulah ya pentingnya sholat, barakallahu fikum. Seorang jangan merasa selamat atau merasa aman dari dosa-dosanya. Sehingga Rasul berdoa terkait dengan dosa-dosa dengan tiga permintaan. Pertama, dijauhkan agar tidak terjatuh mendekat kepada dosa-dosa setelah mengetahui. Yang kedua, dibersihkan. Nah, dibersihkan setelah dosa tersebut melekat pada dirinya. Nah, atau pada kita, ada pada kita dosa-dosa, dibersihkan oleh Allah. Yang ketiga, dicuci sehingga betul-betul bersih dengan kesempurnaan, kita terbebas dari dosa-dosa, dimaafkan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini, bagaimana sebab-sebab penghapus dosa? Di antara maghfiratuz dzunub adalah orang tersebut melakukan fi'lul hasanat, melakukan amalan soleh, amalan kebajikan. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanata yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan adalah menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa. Nah, yang mana sebelum itu adalah bertaubat ilallahi wal inabah ilaih. Bertaubat dari dosa-dosa dan kembali kepada Allah melakukan ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, melakukan kebaikan-kebaikan, ini termasuk maghfiratul dzunub. Disebutkan Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah mencapai lebih dari 9 perkara. Di antaranya tadi bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna taubata yajubbu ma qablah. Taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Ya. Seorang berdosa, saya itu dulunya pemabuk, saya dulunya peminum, saya dulunya pembunuh, saya dulunya begini begini begini. Kira-kira kalau saya tobat diterima enggak ya? Asal dipenuhi syaratnya ikhlas. Kalau asal dipenuhi syaratnya barakallahu fikum, yaitu orang tersebut berhenti, menyesal dan tidak mengulangi, diterima oleh Allah. Jangan pesimis, jangan merasa kecil hati. Nah, ini satu, bertobat. Yang kedua, melakukan kebaikan, amalan soleh. Innal hasanata yudhibna sayyiat. Nah, yang ketiga, termasuk dosa, penghapus dosa adalah al-masaib wazalazil, musibah yang menimpa diri kita dan cobaan-cobaan. Saya kok mau ngaji sakit, saya kok kalau mau ini malah dicemooh, saya kalau mau ini banyak ujian, dagangannya jadi enggak laris dan seterusnya seterusnya. Ujian, ujian, ujian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul abd, tidaklah menimpa seorang daripada min ghammin au hammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khotoya. Tidaklah seorang yang tertimpa musibah, kesedihan. Kesedihan bagaimana? Aku sudah berusaha maksimal, terus sesuai dengan prosedur, gagal. Musibah enggak? Musibah. Atau hom punya keinginan, saya ingin kesana tapi kok enggak, tidak mampu, tidak mampu. Sedih, musibah. Penyakit demikian, sampai pun sekedar duri yang menancap di kaki, ini kalau dia sabar ikhlas, tidak terus berkeluh kesah, maka orang tersebut illa kafarallahu biha khotoya, kecuali Allah hapus kesalahannya. Dan diantara orang dihapuskan dosa-dosanya adalah barakallahu fikum, adanya sholatul janaiz. Seorang mensolati jenazah. Maka ini merupakan bisa ampunan bagi orang yang disolati, karena dia memintakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doanya orang lain. Nah, dan demikian pula penghapus-penghapus dosa diantaranya lah adanya azab kubur, bisa menghapus dosa. Haulul akhirah, bisa menghapus dosa. Wa'adzabin nar liman, apa, li ahli tauhid, dan disiksa di dalam neraka bagi ahli tauhid. Karena dosa-dosanya Allah siksa dulu dia neraka, kemudian diangkat kembali masuk ke dalam jannah. Karena dosanya sudah dihapus dan di Allah hukum dengan sebab kesalahan yang tidak diampuni. Nah, barakallahu fikum. Dan diantara juga penghapus dosa yang mungkin kita masih banyak kesempatan di dalamnya adalah barakallahu fikum hudur fi majalisil ilm, menghadiri majelis taklim seperti ini. Ini merupakan penghapus dosa yang paling dominan. Penghapus dosa yang paling dominan. Bagaimana tidak? Orang yang dia berkeluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan tidaklah dia duduk di majelis ilmu kemudian mendengarkan ilmu, fakhafa, menjadi takut hatinya, wataba, dan bertobat. Maka kata Umar bin Khattab, wayarji'u min ila baitihi wala apa laisa ali dzambun. Orang tersebut tidak lagi memiliki dosa. Pulang ke rumah tidak lagi memiliki dosa. Didoakan malaikat, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Naam. Ini barakallahu fikum. Inilah sehingga sangat merugi orang yang melalaikan majelis taklim. Apalah apa namanya yang kita beratkan? Kita sepekan paling 2 hari ba'da maghrib dan ba'da isya di masjid ini. Sempatkan. Tidak setiap hari. Dua hari pun tidak selama 24 jam. Cuma satu jam. Paling lebihnya, kurang lebihnya. Berarti bainal maghrib wal isya. Nah, sempatkan yang seperti ini. Nah, bukan dalam rangka mencari dunia, namun mencari keriduan Allah yang akan mendatangkan ampunan bagi diri-diri kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat faedah dari yang lainnya, yaitu bahwasanya diterangkan oleh beliau hadihi, bahwasanya hadihi da'awat, nam doa-doa ini, taduru kulluha ala mahwid dzunub, semuanya berkisar meminta dihapus dosa-dosa kita, wal ib'adi anha, dan supaya dijauhkan dari melakukan perbuatan dosa. Ya apa tidak? Ya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku bagian timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa bagaikan kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, mandikanlah aku dengan air salju, dengan air apa, air salju dan juga hujan es. Nah ini tadi, supaya bersih tuntas dari dosa-dosa dan dijauhkan. Nah bagaimana membersihkan dosa? Tadi diantaranya sudah disebutkan. Barakallahu fikum. Sehingga di sana juga ada di sana lafad-lafad doa istiftah selain lafad ini. Nah, selain lafad-lafad ini. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sana kita boleh memilih salah satu dari empat doa. Boleh memilih salah satu daripada empat doa istiftah. Yang paling, kata beliau, tentang doa yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, nam, tentang doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Hadal istiftah, membuka dengan doa ini, jami'an lil bu'di 'anil dzambi qabla wuqu'ihi, mencakup 6 permintaan untuk dijauhkan dari dosa-dosa sebelum terjadinya atau setelah terjadinya, dan ketika terjadinya dan juga setelah terjadinya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, hadza ashahhu haditsin warada fi dzalika, inilah hadis yang paling sahih yang datang dalam bab ini. Wa ma dzalika fa aktsarul muslimin al yaum, bersamaan dengan itu kebanyakan kaum muslimin di hari ini, la ya'lamuna an hadzal istiftah, tidak mengetahui doa iftitah ini. Nun sewu, hafal semua enggak? Hafal. Oke. Okay. Hafal semua enggak? Hafal. Sebagian tidak hafal. Napa? Terbeni ku wau sampun. Nggih. Nggih. Lagi. Alhamdulillah, nek sing ngaji nggih hafal. Lah sing boten ngaji nggih. Barakallahu fiik. Niki muslimin, kalau yang di masjid sini hafal semua, wa biha wa ni'mah walhamdulillah. Nggih. Faksarul muslimin al-yaum, mayoritas kaum muslimin sekarang, la ya'lamuna an hadzal istiftah, tidak mengetahui iftitah ini. Wa la yastaftithuna biha, tidak pernah membaca doa iftitah ini. Naam. Sebagian membaca yang lainnya, walaupun itu boleh, namun ini yang paling sahih kata beliau. Maka di sana, dan di sana ada istiftah yang lainnya dengan lafaz yang lebih pendek, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah dan yang lainnya. Nah, demikian pula datang dalam riwayat Muslim dari Umar bin Khattab dan yang lainnya. Nah, doanya pendek nih. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini pendek, lebih sering dipilih. Dan kita sering mendengar, hampir kalau bersampingan dengan orang Mekah ketika itu, banyaknya membacanya doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apal boten? Coba. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tapi bareng-bareng. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Niku arti ya itu ya doanya. Pendek insyaallah lebih cepat dihafal. Namun sayangnya kata Syekh, kullun nasi yaquluna hadza, manusia bisa menghafal dan membaca doa ini, walakin la yafham ma'nahu illal qalil. Wow, yang disampaikan Pak Jamin apa? Akan tetapi tidaklah yang bisa mengerti maknanya kecuali orang yang sedikit. Nah, ini juga disayangkan kata beliau. Nah, kenapa tidak mengerti maknanya? Karena mboten ngaos, ya. Nah, ini coba kalau dia mengerti kandungan makna-makna yang dia baca, tentu akan semakin khusyuk di dalam sholat. Betul? Nggih, perlu diucal. Terjemah gimana niku? Tinggal bagaimana Anda mencatat nanti di rumah diambali. Ina mboten? Nggih. Gimana dan masih barakallahu fikum beberapa doa yang lainnya insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya, masih pembahasan doa istiftah. Nah, wallahu taala ala wa alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.